2 Korinti bindu 4. Perkiteken pendahin kami perpalasken perkuah ate dibata. Makala kami erledza-ledza. Enggo itulah kami krina perbahanan si erbuni-buni, si erbahan camela yakap kami. Kami labo ngeluh nipui, bagepe labo iputar balikken kami kata dibata. Tapi kebenaran si icirahken kami jadi sadap bujin, karena diri kami, gelah kami ialokan krina pusuh perhatian manusia, yadep-adepen dibata. Janah adikin berita si meriah, si iberitakan kami tertutup dengan mankalak. Tertutup mankalak, si perlawesna kempak kebenen ngengenca. Kalak kalak silatek, si ukurna enggo ipepentang dibata palsu zaman enda. La ipelepasna kala ngidah terang sinal sal repagi-pagi, si sanganam bincar manbana. Terang memberita si meriah, sin sidahken kemuliaan Kristus, si segambar ras dibata. Labo karena diri kami si iberitakan kami, tapi karena Yesus Kristus selaku Tuhan. Janah kami enda, budak ndu erkiteken Yesus. Dibata kap si ngataken, ersinal salah terang ibas gelap nari. Ia mepe dibata, sir bahansa terang ersinal sal ibas pusuhta. Gelah jelas man banta, pemeteh karena kemuliaan dibata, si tridak ibas ayo Kristus. Kami si jadi ingan nimpan erta-erta pertendin desken kudin tanah saja ngenca. Gelah tridak maka gegek simbelin ibas dibata nari kap. Labo ibas kami nari. Arah apai pe kami itindih, tapi la kami meripuk. Bingung kami, tapi la seh putus asa. Yayak-ayak musuh kami, tapi la kami itadingken dibata. Idampesken kalak kami, tapi la seh getem. Kini seran Yesus simaba kematen, lalap ipersan kami, jadi baban kula kami. Gelah kegeluhan nape, jadi tangkas ibas kula kami. Ibas gedang-gedang geluh kami, lalap kami indesken kempak kematen erkiteken Yesus. Gelah kegeluhenna, banci tangkas ia bas kula kami, sir masap-masap enda. Dage kematen erdahin ibas kami, tapi kegeluhen erdahin ibas kam. Ibas pustaka sibadia lit tersurat. Erkiteken aku tek, maka aku ngerana. Erkiteken perukuran kami ibas erkiniteken, bali rasi enda. Maka kami ngerana, erkiteken kami tek. Yiteh kami, maka dibata si enggo mpekeke Tuhan Yesus ibas si matenari. Mpekeke kita kape pagiin ras Yesus. Jenari ibabana kita, ku lebe-lebe dibata. Krina si enda man gunandu kap. Janah herkiteken reh tremna rusur kalak singaloken lias ate dibata. Reh sampurna kape isehken pengataken bujur man dibata. Alu bage dibata imuliaken. Enda mesababna, makalah kami erleja-leja dengan la lesek ate kami. Aminna pe kula kami enda, reh burukna reh dekahna. Tapi ukur kami tep-tep wari iplim barui. Janah kini seran si genduari menahang dingin labo ndekah. Janah ulihna me kemuliaan si rasa lalap, sila terturikan beratna, ertimbangkan kini seran si menahang Sabab kami labo natap kempak si tridah, tapi kempak sila tridah. Sabab si tridah kentisik ngengenca, tapi kai sila tridah tetap seh rasa lalap.